الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita sampai pada ucapan mu'alif ketika mensyarah qauluhu, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, dan ucapan beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa humul jama'atu, maka mereka itulah al-jamaah, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa humus sawadul a'zamu, dan mereka adalah as-sawadul a'zam, golongan yang paling besar. Ashabuhu alaihi salatu wasalam humul jama'atu, sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam, maka mereka adalah al-jama'ah. Ayhum aslul jama'ati, mereka adalah asal jama'ah. Jadi kalau kita mengatakan yang dimaksud dengan al-jama'ah generasi pertama aslinya, ya, al-jamaah yang aslinya, yang murninya, yaitu para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi setelah mereka, ya, kemudian generasi setelah merekanya lagi, yaitu para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, kemudian generasi murid-muridnya tabi'in, atsma'ut tabi'in. Kama qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku. Siapa nih generasinya beliau alaihi salatu wasalam? Para sahabat. Jadi kalau ditanya siapa sebaik-baik, ya, kalian wahai umat Islam, sebaik-baik kalian wahai kaum muslimin, yaitu para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Generasinya Rasulullah. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka, yaitu dengan istilah para tabi'in, pengikut para sahabat, pengikut setia ajaran para sahabat. Para siapa? Para tabi'in. Ya. Summa alladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya mereka yang setia mengikuti ajaran para sahabat Nabi. Tapi generasi sesudah para tabi'in, atau istilahnya para atsba'ut tabi'in. Ya, kata beliau hafizahullah, as-sahabatu wa tabi'un wa adba'u tabi'in. Ya, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para pengikutnya para tabi'in. Yang ajarannya sama dengan ajaran para sahabat. Setia, komitmen, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menjelaskan sangat jelas kepada kita bahwasanya ajaran para sahabat, ya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, orang-orang yang setia mengikuti ajaran para sahabat, mereka ini adalah orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apa makna pujiannya Rasulullah alaihi salatu wasalam? Makna pujian di sini adalah agar kita mengikuti mereka. Ya, mengikuti mereka, berpegang teguh dengan ajaran mereka. Barakallahu fikum. Tiga generasi apa? Terbaik. Tiga generasi terbaik. Yang kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wahumul qurunul mufaddalatu. Mereka itulah adalah generasi yang paling utama. Generasi yang paling utama. Haulaihumul jama'atu. Mereka itu namanya al-jama'ah. Mereka al-jama'ah. Generasi yang terbaik. Ini yang disebut as-salaf salih. Apa? As-salaf as-salih. Yang mana tidak ada di zaman itu. Atau tiga generasi ini mereka tidak melakukan kebid'ah. Mereka tidak merubah-rubah agama. Ya, persis seperti yang dijalankan oleh Rasulullah, itu yang dijalankan. Ya, tiga generasi ini. Mereka tidak mengganti-ganti agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak nambahi, mereka tidak mengurangi, mereka tidak merubah. Tapi apa adanya yang dilakukan, diamalkan oleh Nabi dan para sahabat, mereka senantiasa apa? Mengamalkannya. Sehingga ini dikatakan generasi as-salaf soleh. Jadi kalau ditanya, generasi salafus soleh maksudnya apa? Generasi tiga yang terbaik tadi. Ya, pendahulu kita yang soleh. Nah, mereka itulah al-jamaah, kata Syekh Abdullah. Ya, al-jamaah, mereka itulah. Wa man ja'a ba'dahum. Dan juga orang-orang yang datang sesudah mereka. Ya. Fahuwa tabi'un lahum. Ya. Kemudian dia dalam keadaan mengikuti mereka. Jadi generasi berikutnya. Generasi berikutnya. Ya. Tapi setia mengikuti ajaran mereka. Setia menjalankan agama mereka. Fahuwa tabi'un lahum. Ya, mereka setia mengikuti mereka. Ya tabi'ul asla alladhi alaihi sahabatu Rasulillah alaihi salatu wasallam. Mereka mengikuti ajaran yang para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam ada di atasnya. Mereka mengikuti ajaran yang para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam ada di atasnya. Barakallahu fikum. Ya. Dan ini yang namanya generasi salafi. Apa namanya generasi salafi? Generasi yang mengikuti setia dengan ajaran salaf tadi. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka mengajarkan aslam yang masih murni. Enggak ditambahi, enggak dirubah, enggak diganti. Ya, tidak dirubah-rubah. Masih murni. Dan ini yang setia mengikuti mereka sampai hari kiamat, namanya generasi salaf. Salafi, jamaknya salafiyun. Ya. Namanya salafiyun. Dan insya Allah ini yang kita pelajari. Dan kita menisbatkan diri kepada mereka. Dan penamaan salafi itu bukan penamaan yang bid'ah. Ya, penamaan yang benar. Karena mengikuti ajaran yang benar. Ya, di saat manusia banyak melakukan kebid'ahan, di saat manusia banyak melakukan kemungkaran, menyelisih sunnah Rasulullah, nambah-nambahi sunnah Rasulullah SAW, merubah sunnah Rasulullah SAW, diganti-ganti agama ini, ya, kita berusaha untuk memurnikan, mengikuti generasi terbaik, sehingga kita menambahkan diri salafi. Dan ini bukan penamaan yang melanggar syariat. Karena salafi itu bukan kelompok. Salafi bukan ormas, ya, bukan golongan atau bukan ormas, bukan firqah gitu. Tapi mereka adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Orang-orang yang setia dengan ajaran para salaf as-salih ridwanullah alim ajmain. Baik, ya. Dalam keadaan apa? Kita semuanya, ya, atau generasi-generasi orang-orang yang datang belakangan tapi setia dengan ajaran para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, maka mereka itu juga termasuk al-jama'ah. Atau istilah ahli sunnah wal jama'ah. Dalilnya beliau bawakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Maka orang-orang yang lebih dahulu beriman. Al-awwalun, yang lebih awal. Ya, dalam beriman. Minal muhajirin wal ansor, dari kaum muhajirin dan ansor. Ini siapa? Para sahabat. Ya, para sahabat generasi pertamanya muhajirin. Orang-orang yang beriman dengan Rasulullah SAW di Mekah. Berhijrah ke kota Madinah. Kemudian apa? Wal ansor, orang-orang ansor yang membela Rasulullah SAW, melindungi di Madinah. Kemudian apa? Walladzina taba'uhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan setia, dengan baik. Ya, kalau orang-orang yang mengikuti mereka dengan setia ini termasuk para tabi'in, para atba'u tabi'in, dan juga generasi berikutnya sampai hari kiamat. Yang penting setia. Mempelajari sunnah mereka, mempelajari agama mereka, mempelajari ajaran mereka. Ya, sampai hari kiamat. Humul al-jama'atu. Ya, atau humul jama'atu alladzina amaranallahu an nakuna ma'ah. Maka mereka adalah namanya al-jama'ah. Yang Allah perintahkan kita untuk senantiasa bersama mereka. Jadi, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa bersama orang-orang yang setia, komitmen dengan generasi salaf, ajaran salaf. Para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Wa amara an-nabi alaihi salatu wasalam. Dan demikian juga Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kita an nakuna ma'hum, untuk bersama mereka. Ya, wa nahana an mufaraqatihim. Nabi SAW melarang kita untuk nyempal dari mereka. Ya, jangan kita memisahkan diri dari ya al-jamaah. Siapa itu al-jamaah? Yaitu orang-orang yang setia berpegang dengan ajaran ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Wa humus sawadul a'zamu alladhi 'alal haq. Mereka adalah as-sawadul a'zam, golongan yang terbesar. Atau istilahnya besar dari segi kualitasnya. Walaupun kadang mereka jumlahnya sedikit. Ya. Kadang mereka sedikit. Tapi ketika mereka di atas al-haq, mereka dikatakan as-sawadul a'zam. Ya, golongan yang paling besar. Nilainya paling atau nilainya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berada di atas al-haq wa 'alal huda, mereka berada di atas petunjuk. Fal ladina yujahiluna salafa wa yuqalliluna min sya'nihim. Maka orang-orang yang ya menganggap jahil kaum salaf atau menyepelekan sya'nihim. Ya, min sya'nihim. Merendahkan ya kedudukan kaum salaf. Wa yaqulun, mereka mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, mereka manusia laki-laki, kita juga laki-laki. Jadi ada sekarang generasi yang meremehkan kaum salaf, meremehkan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Ya, golongan ahlul bidah, golongan yang ya menyepelekan apa kaum as-salaf. Mereka mengatakan golongan ini hum rijal nahnu rijal, mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Ya, wa yaqulun ma la mani'a min ya an nuhdisa asya'a. Tidak mengapa, tidak terlarang, kata mereka. Tidak terlarang kita membuat-buat beberapa hal dalam agama ini. Walasna mulzimina bittiba'i salaf. Kita enggak harus mengikuti ajaran salaf para sahabat, kata mereka. Mereka mengatakan kita enggak harus mengikuti ajaran para sahabat, enggak harus mengikuti ajaran Rasulullah. Ya, enggak harus mengikuti ajaran yang murni. Ajaran Islam yang masih murni. Ya. Wa aqwali salaf, enggak harus kita mengikuti pendapat-pendapat para salaf, kata mereka. Dan ini kata beliau, fahadha ya dulal, ini orang yang sesat. Wal-iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari orang ini. Subhanallah. Jadi ini muncul ya generasi setelah generasi terbaik, termasuk sampai sekarang muncul orang-orang yang merendahkan pemahaman salaf, menyepelekan pemahaman salaf. Ya, dan ini orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat, bagaimana tidak? Ya, orang-orang yang tidak mau berpegang dengan generasi terbaik, ajaran generasi terbaik. Padahal tadi sudah disebut Rasulullah SAW memuji generasi terbaik. Khairun nasi korni. Summaladina yalunahum. Summaladina yalunahum. Sebaik-baik khairukum korni. Sebaik-baik kalian, wahai kaum muslimin, adalah generasiku, para sahabat. Summaladina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya. Kemudian generasi berikutnya. Para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Ini pujian dari Rasulullah SAW ini bermakna apa? Bermakna kita harus ikut mereka, kan begitu? Pujian dari Rasulullah SAW bermakna kita harus memuliakan mereka, mengikuti ajaran mereka. Tapi sekarang muncul, atau ya kemudian muncul generasi yang merendahkan kaum salaf. Ya, muncul generasi yang sesat, yang merendahkan kaum salaf. Kata beliau, hadza faslun di akhir hadhil ummah an awwaliha. Ini, golongan ini, yang mencela kaum salaf. Ya, yang mengatakan kita boleh atau tidak harus kita mengikuti pendapat para sahabat. Tidak harus kita mengikuti pendapat para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Tidak harus kita mengikuti ajaran, pokok-pokok ajaran Islam yang mereka ajarkan. Maka ini adalah faslun di akhir hadhil ummah min awwaliha. Mereka ini adalah pemisah, ya, yang ingin memisahkan umat Islam, umat ini dari generasi pertamanya, generasi terbaiknya. Ya, ingin memisahkan. Mau enggak kita dipisahkan dengan para sahabat? Enggak mau. Ya, kita enggak ingin dipisahkan dari mereka. Walaupun mungkin jarak atau dari segi apa? Waktu kita sudah jauh. Tapi kalau dari segi ajaran, kita ingin mempelajari. Kita senantiasa belajar ajaran mereka. Kita senantiasa membaca, berpendapat ya dengan pendapat mereka, membaca ya ilmu yang atau mempelajari ilmu yang mereka wariskan. Tapi generasi yang tadi ingin memisahkan kita dengan para salaf. Ingin memisahkan kita ya dengan generasi terbaik. Barakallahu fikum. Wa idzan fasala akhiruha an awwaliha halakat. Maka kalau sudah terpisah, ya kalau sudah terpisahkan generasi, ya yang akhir ini generasi sekarang ini dengan generasi pertamanya, maka akan binasa, pak, akan binasa. Wahum yuriduna an yuhlikul ummat, maka mereka ingin membinasakan umat. Hakikatnya ingin membinasakan umat, ya ingin memisahkan antara apa? Kaum muslimin dengan para sahabat atau dengan ajaran para sahabat. Tapi ya mereka hakikatnya ingin membinasakan kaum muslimin itu sendiri. Baca ubihadihil hilati, mereka datang dengan siasat ini atau mereka membawakan siasat ini. Siasat apa? Ya, siasat mereka para sahabat manusia, kita juga manusia. Mereka para sahabat itu enggak harus diikut. Mereka para sahabat ajarannya itu enggak harus diikut. Subhanallah. Ya, ini racun yang ingin memisahkan umat Islam dari generasi terbaiknya dan ingin membinasakan umat Islam. Ya, wa hiya faslul akhirin an awwalil ummah. Maka mereka adalah pemisah yang ingin memisahkan akhir umat ini dari apa? Generasi pertamanya. Kata beliau, yujadul an man yuhadziru min madhhabis salafi. Sekarang muncul ditemukan orang-orang yang mentahdir dari madhab salaf. Ya, dengan gelar-gelar yang jelek. Menggelari madhab salaf. Dengan apa? Gelar-gelar yang enggak bagus. Ya. Wa yuhadziru minar rujuk ila aqwalihim. Mentahdir, memperingatkan dari merujuk kepada pendapat-pendapat mereka. Wa yaqul, mereka mengatakan, hadza zamanun madha. Ya. Mereka mengatakan ini zaman yang sudah lalu. Jadi ajaran salaf itu ajaran yang sudah berlalu, sudah enggak pas dengan zaman sekarang kalau mereka. Ya. Ajaran orang-orang yang zaman dulu di zaman Rasulullah SAW. Sekarang sudah tidak pas. Nah, ini pikiran yang sangat berbahaya, pendapat yang sangat berbahaya. Ya, fa yuhadziru mimma alaihi salaf, mereka mentahdir pendapat yang dipegangi oleh kaum salaf. Wa yahuthu 'alal ibtikari fid din. Mereka justru mendorong untuk berinovasi dalam agama. Ya. Menampilkan hal-hal yang baru dalam beragama. Ya, padahal kata beliau ad-dinu tauqifi. Agama itu sifatnya tauqifi, sudah baku. Agama Islam sudah baku. Wa huwa tiba, yaitu cuma ngikut saja. Ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufikum. Ikuti saja oleh kalian. Ya, jangan kalian berbuat bid'ah, jangan ngada-ada. Faqad kufikum, kalian sudah dicukupi. Enggak perlu kalian cari ajaran lain. Ya, sudah tercukupi oleh ajaran Islam. Enggak perlu kalian mencari hal-hal baru. Sudah cukup ini. Ya. Tapi ternyata muncul generasi belakangan yang ingin berbuat bid'ah. Ya. Padahal agama ini adalah sudah baku, tauqifi, artinya apa? Sudah baku. Tinggal mengikut saja. Walaysa ibtida'an wa ibtikaron. Bukanlah agama ini dengan berbuat bid'ah atau berinovasi. Wal ibtikar yakunu fis sina'ati wal manafi' ad-duniawiyah. Adapun berinovasi itu boleh, tapi dalam urusan apa? Sina'at, dalam urusan pabrik, ya, dalam urusan industri, kemajuan teknologi itu boleh. Ya, atau dalam urusan apa? Manfaat-manfaat duniawi. Silahkan kamu bikin pesawat terbang, kamu bikin apa? Ya, teknologi komunikasi, ya, atau bikin teknologi transportasi, ya, atau membuat teknologi pertanian, peternakan dan yang lain sebagainya. Silahkan, itu urusan dunia. Kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian. Ya, mafhumnya kalau urusan agama, kalian enggak lebih tahu. Urusan agama kembalinya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Jangan kalian berinovasi. Tapi kalau urusan dunia, silakan kalian berinovasi. Ya, ammadin fala yuhdatsu fihi syai'un ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun agama enggak boleh diadakan atau ditambah-tambahi. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu wasallam, maka enggak boleh ditambahi. Li'anna tasyri'a intaha. Karena syariat sudah berhenti, enggak lagi turun. Bi wafati Rasul alaihi salatu wasalam, dengan wafatnya Rasulullah SAW syariat itu sudah tidak lagi, ya, turun, tidak lagi bertambah. Ya, fama alaina illal ittiba, tidaklah kewajiban kita kecuali tinggal ikut saja. Ya, wa alla nuhditsa syai'an min indina, enggak boleh kita menciptakan sesuatu ajaran menurut kita di sisi, atau dari pendapat kita. Ya, wa naqul hadza huwa alladhi yaslihu atau yuslihu li hadza al-'asri. Kita katakan ini yang akan bisa memperbaiki zaman sekarang. Yang bisa memperbaiki zaman sekarang, memperbaiki umat sekarang adalah apa? Dengan kita mengikut ajaran salaf, mengikut ajaran Rasulullah SAW yang murni. Dan jangan kita mengada-ada. Jangan kita mengada-ada ajaran yang tidak ada tuntunannya dari para as-salaf, ya, as-salih, ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini yang harus dicamkan pada diri kita semuanya. Ya, cara agar umat menjadi baik, ya, cara agar umat menjadi bagus, caranya cuma satu saja. Dengan kembali kepada manhaj salaf. Ya, Al-Imam Malik rahimahullah yaqul, beliau membawakan Imam Malik rahimahullah berkata, "La yuslihu akhiru hadhihi al-ummati illa ma aslaha awwalaha." Tidak bisa memperbaiki akhir umat ini, umat Islam, kecuali dengan ajaran yang sudah bisa memperbaiki generasi pertamanya. Ya. Ini jadi prinsip buat kita semuanya. Ya, yang wajib kaum muslimin tahu, wajib semua umat Islam tahu. Karena sekarang banyak manusia bertanya-tanya, bagaimana caranya agar umat Islam jaya? Bagaimana agar umat Islam menjadi maju? Umat Islam menjadi baik? Umat Islam menjadi, ya, Masya Allah. Mereka semuanya bertanya-tanya. Terus apa jawabannya? Ini jawab, sudah dijawab oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Agar umat Islam maju, ya, agar umat Islam jaya, mulia, sekali lagi, majunya ini bukan urusan standar parameter dunia ya. Ada yang bilang umat Islam maju, kenapa? Oh sudah bisa umat Islam sudah punya pabrik, ya pakaian sendiri, umat Islam punya pabrik Indomie sendiri atau pabrik mie instan sendiri, umat Islam sudah punya pabrik kecap sendiri, punya semuanya pabrik sendiri. Bukan itu standar kemajuan. Ya, tapi standar kemajuan adalah ketika seorang atau umat Islam dalam keadaan apa? Agamanya bagus, agamanya mulia. Ya, mereka bagus iman dan takwanya. Ya, itu yang menjadi standar kemajuan, kebaikan. Jadi kembali ke sini, bagaimana cara agar umat Islam baik? Kata Imam Malik rahimahullah, la yuslihu. Tidak bisa memperbaiki akhir hadil ummati, akhir dari umat ini illa bima aslaha awwala. Kecuali dengan ajaran yang sudah memperbaiki generasi pertamanya. Ya, dulu para sahabat, Masya Allah, generasi para sahabat, ya, mereka kalau dari segi dunia, ya, masih kalah dengan negeri Persia dan negeri Romawi. Paham ya? Dua negeri adidaya, Persia dan Romawi. Negeri yang besar, negeri yang jaya. Persenjataannya, ya, kemakmurannya, dunianya, Persia dan Romawi, Masya Allah luar biasa. Negeri yang sangat makmur, sangat besar. Umat yang sangat besar. Tapi dua negeri ini kalah. Dikalahkan oleh kaum muslimin. Persia, ya, dikalahkan. Ya, oleh pasukan kaum muslimin, generasi pertama. Ya, Romawi juga demikian. Dalam keadaan apa? Kenapa mereka bisa mengalahkan dua negara adidaya ini? Karena sebab ajaran mereka. Ajaran mereka yang begitu, Pak, mulia. Jangankan mau ini ya, ketika mendengar kaum muslimin hendak menyerang saja, ya, jaraknya sampai apa? Satu bulan perjalanan, mereka udah ketakutan. Kata Rasulullah SAW, Nusirtu dirra'bi masirota syahr. Aku ditolong oleh Allah dengan ditanamkan rasa takut di hati musuh-musuhku, padahal jarak perjalanannya masih satu bulan. Jadi ketika mendengar orang Yahudi, orang kafir, musyrikin mendengar, wah ini Muhammad dan bala tentaranya hendak menyerang negeri kita. Padahal jaraknya masih sebulan, mereka sudah ketakutan. Kenapa? Ya, walaupun mereka persenjataannya kuat, mereka punya pasukan besar, punya, tapi takut, ya, dengan apa? Pasukannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang bikin takut apa? Bukan senjatanya Rasulullah, bukan jumlah pasukannya Rasulullah SAW, yang bikin takut sifat atau keimanan yang ada pada generasi Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, sehingga mereka jaya, mereka mulia. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini, khotalim anzinallahu, sehingga kalau mau mulia seperti itu, ya, mau bagus, ya, ikuti ajaran mereka. Ikuti apa? Ajaran mereka. Ajaran para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Alladzi aslaha awwalahu wal kitab was sunnah. Maka yang memperbaiki generasi pertamanya alkitab was sunnah. Pegang kuat alkitab was sunnah. Wala yuslihu akhir hadhil ummati illa alkitab was sunnah. Enggak bisa memperbaiki akhir umat ini kecuali dengan berpegang dengan alkitab dan as-sunnah. Wattiba'u hadhi salafis saleh, dan mengikuti petunjuk salaf as-saleh. Paham ya? Jadi ini generasi salaf saleh, ajaran salaf saleh itu yang akan bisa membuat apa? Mulia umat ini, membuat baik umat ini, ya, bukan dengan apa namanya? Dunia, bukan dengan urusan dunia, tapi kembalinya kepada, ya, bagaimana umat ini bisa berpegang dengan ajaran para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajmain, ya, komitmen dengan ajaran para sahabat, para tabiin, para atba' tabiin, ya, yang mana itu semuanya akan bisa biiznillah taala menjadi baik umat ini. Enggak ada jalan lain kecuali, enggak ada jalan lain kecuali kembali ke sini. Ya, ini juga bantahan kepada kaum Hizbiyyin, ya. Bantahan kepada siapa? Orang-orang yang senantiasa menginginkan kemajuan-kemajuan agama atau kemajuan umat, kebangkitan umat. Mereka menginginkan kebangkitan umat, tapi nggak mau kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ya, jalan satu-satunya adalah dengan apa? Kembali kepada prinsip as-salaf as-saleh. Ridwanullah alim ajmain. Tapi ya, mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.